الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih di hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Al-Allamah Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang memberikan semangat kepada ahli sunnati wal jamaah agar senantiasa mereka bersabar di atas manhaj an-nabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-islamu ghariban," Islam itu muncul dalam keadaan asing. "Wa sayaudu kama bada ghariba," dan Islam kelak akan kembali kepada keasingan. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing. Para ulama mereka menyebutkan beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan tuba. Ada yang mengatakan tuba adalah al-jannah, surga. Berarti tuba lil ghuraba, surga bagi mereka, orang-orang yang merasa dirinya asing, berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat yang lain, mereka mengatakan syajaratun fil jannah, tuba ini nama pohon di dalam surga. Nama pohon apa? Di dalam surga. Dan ini ada sebuah dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tuba syajaratun fil jannah." Tuba itu pohon di surga. Masiratu mi'ati am, besarnya pohon ini, luasnya pohon tuba sejauh perjalanan 100 tahun. Nah, beberapa kali kita menyebutkan pada zaman salaf enggak kenal kilometer, enggak kenal senti. Mereka kalau menyebutkan besarnya sesuatu dengan menggunakan ukuran waktu, jaraknya sekian. Nah, tuba ini jauh perjalanan manusia selama 100 tahun, berarti begitu besar pohon tersebut. Maka makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fatuba lil ghuraba, mendapatkan naungan di dalam surga dari pohon tuba bagi para ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh. Nah, qila ya Rasulullah wa manil ghuraba, tambahan ini ikhwani afidhakumullah tidak ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah cuman di lafadz fatuba lil ghuraba saja. Adapun tambahan ini adanya di dalam riwayat Imam Ahmad. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan tambahan ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Tambahan lafaz bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, manil ghuraba, siapa mereka para ghuraba, siapa orang-orang yang asing tersebut, apa sifatnya, apa ciri mereka? Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki di saat rusaknya manusia. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan ketika bobroknya anak Adam. Baik rusak dari sisi akidah, mereka berusaha perbaiki. Baik rusak dari sisi moral, akhlak, adab, mereka berusaha untuk merubah. Begitu pula memperbaiki di saat rusaknya manusia dari sisi amanah, hilangnya amanah, sedikitnya amanah, banyaknya penipuan, banyaknya pemutarbalikan fakta. Ghuraba yang mereka selalu melaksanakan berbagai macam perbaikan. Dan tentu ikhwani afidhakumullah, perbaikan ini bukan dikembalikan kepada selera, bukan sesuai dengan akal pikiran kita, bukan ideologi tertentu. Yang dimaksud perbaikan di sini kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti keduanya. Di sini perbaikan akan terjadi. Nah, oleh sebab itu berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Umdah, berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, la salaha linnas, umat manusia enggak akan baik. Umat manusia enggak akan bagus. La salaha linnas, tidak ada perbaikan bagi umat manusia, illa bittiba'is sunnah fi jami'i ahwalihim, kecuali dengan mengikuti sunnah di seluruh keadaan mereka. Artinya umat manusia, kaum muslimin, akan kembali kepada kejayaan, kemuliaan ketika mereka berpegang teguh senantiasa kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hiruk pikuk kita, di dalam keadaan kita. Nah, di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Nah, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ini di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Amr ibn Auf. Riwayat Tirmidzi dari sahabat Amr ibn Auf, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda ketika ditanya, siapa para al-ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, yang sudah rusak ini mereka berusaha apa? Nah, hidupkan kembali dengan perbaikan. Nah, mereka berusaha menghilangkan kebid'ahan dengan menghidupkan sunnah. Mereka berusaha memperbaiki, menghilangkan kejahilan dengan menghidupkan apa? Halaqah ilmu, majelis ilmu, menghadiri halaqatu ta'lim. Nah, ini apa? Bagian daripada apa? Perbaikan. Nah, faham? Nah, kemudian pada tanda ahlus sunnah yang kedua ini, ditutup oleh Al-Allamah Al-Fauzan, beliau mengatakan fahaula humul ghuraba, mereka lah adalah para ghuraba, orang-orang yang asing. Bainan nas, di antara umat manusia. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, para salafun salih senantiasa mewasiatkan untuk bersatu bersama para al-ghuraba. Di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Aku wasiatkan dengan kebaikan kepada ahlus sunnah, fa innahum ghuraba, karena mereka adalah orang yang sedikit. Perintah untuk berjamaah bersama ahlus sunnati wal jamaah, duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, hadir bersama ahli sunnati wal jamaah. Ini wasiat para salaf. Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba, kata Sufyan Ats-Tsauri. Aku wasiatkan kepada ahli sunnah dengan kebaikan karena mereka sedikit. Jangan kemudian apa? Dipecah-pecah lagi sehingga mereka menjadi orang yang sedikit di dalam kesedikitan. Fa nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, وثباتهم على المنهج يحتاج إلى صبر وروية. Dan kekokohan di atas manhaj ini dibutuhkan kesabaran, ketenangan. ويحتاج إلى احتساب, dan dibutuhkan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalilun man yathbut ala dhalika illa man waffaqahu Allah, karena sedikit orang yang istiqamah di atas manhaj itu kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka. Nah, oleh sebab itu berkata Yunus ibn Ubaid, Yunus ibn Ubaid ini muridnya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan asbaha man arafa sunnah ghariban, orang yang mengenal sunnah ini menjadi asing, dia merasa aneh. Orang yang mengerti sunnah, yang mengetahui sunnah, dia merasa seolah-olah sedikit di antara mayoritas umat manusia yang berbeda dengan dirinya. Kata Yunus ibn Ubaid, pada zaman itu asbah man arafa sunnah ghariban, orang yang mengenal sunnah ini merasa dirinya aneh, asing. Kemudian beliau melanjutkan wa aghrab minhu alladhi ya'malu biha, dan yang lebih asing ketika mengamalkan sunnah tersebut akan lebih merasa keanehan. Dari sisi pakaian dia menjaga, dari sisi muamalah, nah, dia berhati-hati. Maka orang yang menjalankan sunnah akan lebih merasa asik. Nah, maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Walihada al-manhaj ma'alim, maka manhaj ini ada beberapa ciri-ciri karakteristik yang diketahui dan diketahui pula oleh para pengikutnya. Naam. Tafadhal. Nah, setelah beliau menyebutkan dua tanda, beliau masuk kepada topik dari kitab ini, yaitu ma'alim. Karakteristik, apa sih ciri-ciri, apa sih sifat dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama dan ini yang paling inti adalah al-ihtimam, memperhatikan di dalam perkara aqidah dan tauhid. Ini dakwahnya ahli sunnah, mereka mengedepankan perbaikan di dalam perkara aqidah, keyakinan, tauhid, karena itu merupakan tujuan diciptakannya umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan berbagai macam keperibadatan dengan mengharapkan selalu wajah Allah. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak mengharapkan pujian umat manusia. Nah, maka di antara salah satu karakteristik ahli sunnati wal jamaah mengedepankan perkara tauhid. Dan ini merupakan pembeda antara kita dengan apa? Ahlul bidah. Pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul ahwa. Pembeda antara salafiyin dengan firqah-firqah yang ada. Mereka meremehkan kepada dakwah tauhid. Mereka menganggap sepele perkara akidah. Salman al-Auda termasuk orang yang tidak mengedepankan perkara tauhid, meremehkan perkara akidah. Beliau berkata di dalam risalahnya, Hakadha 'allama al-anbiya, la ilaha illallah. Beliau menulis, dia menulis sebuah risalah yang berjudul Hakadha 'allama al-anbiya, seperti ini para nabi mengajarkan la ilaha illallah. Judulnya seolah-olah bagus, tapi dalamnya racun dimasukkan ke dalam madu. Ketika sampai pada halaman 44, beliau mengatakan qadhiyatu tauhid qadhiyatun sahlatun wadhiha. Perkara tauhid ini perkara yang enteng. Tauhid ini perkara yang mudah. Enggak usah digembar-gemborkan, enggak usah dibesar-besarkan. Yafhamuha kullu ahad, perkara akidah ini bisa difahami oleh semua orang. Bihaith yastati al-insan an yashra akidat at-tauhid fi ashri daqa'ika wa nahwiha. Seorang muslim, seorang manusia bisa untuk mensyarah akidah, bisa untuk menyampaikan tauhid, memahami tauhid dalam kurun waktu cuma 10 menit saja atau kurang daripada itu. Maksudnya apa? Fikhul waqi' yang paling penting. Menegakkan khilafah. Pemberontakan, kudeta, perkara tauhid enggak usah banyak dipandang. Padahal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam mulai di kota Makkah 13 tahun, kemudian berhijrah ke kota Madinah, masih mendakwahkan tauhid. Enggak hanya di Mekah saja beliau mengajarkan akidah. Bahkan ini terus berlangsung sampai Nabi alaihi salatu wasallam mendekati ajalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub, beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamuta bi khamsin. Aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti apa? Di hari-hari terakhir. 5 hari Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ala innahu man kana qablakum katauhila. Orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, kanu yattakhidhuna quburu anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka senantiasa mengambil kuburan-kuburan nabi dan orang-orang saleh di antara mereka dijadikan sebagai masjid, salat di sana, ngaji di sana, beribadah kepada kuburan. Ala fala tattakhidhu quburu anbiya'ihim masajid fa inni anhaakum an dhalik. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid, karena aku melarang itu. Nabi alaihi salatu wasallam memotong, diplot segala jalur yang bisa mengantarkan umat manusia kepada kesyirikan. Ini bagian daripada tauhid, akidah. Kapan tadi? 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang lebih dekat daripada itu, detik-detik terakhir. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri Nabi SAW sendiri menjadi saksi. Kata Aisyah, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal Nabi SAW sudah datang menjemput beliau, mendekati beliau, tafika yatraha yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Nabi SAW di pangkuan Aisyah meletakkan kain wol yang bergaris di atas wajahnya. Fa idza ightamma biha kashafaha, ketika Nabi SAW sudah mulai sesak nafas, berat nafasnya, beliau singkap itu an wajhihi, dari wajahnya. Kain tersebut beliau singkap, beliau tarik. Yaqulu wa huwa kadhalik, pada saat itu Nabi SAW bersabda, kata Aisyah, laknat Allah ahlal yahud wan nasar, bagi kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka senantiasa menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u, Nabi SAW mentahdir, memperingatkan atas perbuatan mereka, jangan sampai dilakukan oleh umat ini. Nabi SAW memperingatkan dari bahaya syirik, agar umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Mulai diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat. Enggak cuman berapa? Hah? 10 menit. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada perkara ini. Oleh sebab itu ketika disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan kalimat ini, Asy-Syekh mengatakan, at-tauhid 10 daqaiq, ha, belajar tauhid 10 menit. Wat tafsir 10 daqaiq, belajar tafsir 10 menit. Wal hadis 10 daqaiq, mempelajari hadis 10 menit. Wal usul 10 daqaiq, mempelajari usul fikih 10 menit. Masya Allah, yusbih aliman fi sa'atin wahidah. Kalau seperti ini cara belajarnya, seperti Salman Al-Audah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jadi alim ulama cuma satu jam. Bisa menjadi alim ulama cuma satu jam. Nah, apa ya ikhwani afidhakumullah? Bentuk dari pengingkaran terhadap ucapan dia Salman Al-Audah ketika meremehkan kepada dakwah di atas tauhid, dakwah akidah, yang ini merupakan salah satu karakteristik daripada ahli sunnati wal jamaah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.